إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة ثم أما بعد أحبتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam dari nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah keadaan kita di pagi hari ini, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita suatu keadaan yang baik. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Punya waktu luang dikumpulkan di dalam majelis kebaikan dan bersama ahlil khair insyaAllah, yang seperti ini benar-benar karunia. La hawla wa la quwwah illa billah al-aliyyil azim. Bukan daya upaya kita, bukan kekuatan kita semata, tapi benar-benar ini dengan pertolongannya, dengan kemudahannya, sehingga kita berkumpul di dalam majelis kebaikan bersama ahlil khair insyaAllah. Dan tidak semua manusia diberi karunia yang demikian ini, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Sarah Hilyah Talibil Ilmi karya al-alamah al-syikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan terakhir kali kita membaca uraian beliau tentang adab yang ke-27 dari adab-adab para penuntut ilmu, terkhusus terkait topik pembicaraan adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Sebagaimana kita ketahui, barakallahu fikum, kehidupan seorang penuntut ilmu dikatakan sebagai kehidupan ilmiah karena hari-harinya syarat dengan ilmu. Apakah itu dengan mempelajarinya? Apakah dengan mengajarkannya dan mengamalkannya? Kehidupan seorang penuntut ilmu, barakallahu fikum, demikian adanya. Kamu tidak sedang mempelajari ilmu, entah di majelis atau dia mudzakar, apakah dia menghafal, atau bahkan dia sedang memberikan faedah yang dimilikinya kepada saudara-saudaranya yang lainnya. Dan hari-hari dia dalam aktivitasnya adalah pengamalan dari ilmu yang telah dia pelajari. Nah, barakallahu fikum, demikian keadaan seorang penuntut ilmu, sehingga hari-harinya hidupnya adalah hayatul ilmiah, kehidupan ilmiah. Dan pada perkara yang kita kemarin bahas bersama dari Urea Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah menjaga ilmu dengan catatan. Yakni menjaga ilmu dengan catatan adalah ilmu yang dipelajari itu perlu untuk dicatat. Bahkan untuk faedah-faedah yang ditemui ketika mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang memberikan faedah. Nah, dari asatidah atau bahkan masyayikh, faedah-faedah itu diikat, dicatat. Terlebih-lebih kalau faedah itu adalah faedah yang jarang didapati dari perkara-perkara yang jarang dibahas atau perkara-perkara yang disampaikan namun tidak pada yakni tempat yang semestinya dari perkara-perkara tambahan yang kita sangka disampaikan di sini ternyata tidak ada. Ketika kita cari, kita tambahkan di buku catatan tersendiri atau yakni di pinggir-pinggir kitab yang kita bahas bersama beliau. Dan dijelaskan bahwasannya para ulama memiliki banyak tulisan yang asal dari karya beliau ini adalah catatan-catatan yang beliau kumpulkan ketika beliau bahas sesuatu, baik itu membaca kitab atau mendapatkan dari yang lainnya, beliau kumpulkan dalam bentuk catatan. Dan catatan tersebut menjadi kitab seperti Badai'ul Fawaid Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala atau Khabaya Zawaya karya Zarkasi rahimahullah ta'ala atau catatan-catatan yang lainnya seperti Al-Akhfa, perkara-perkara yang terlalaikan dicatat. Dan juga kitab-kitab seperti Baqaya Khabaya dikumpulkan, dicatat, atau apa yang terbetik kemudian diikat seperti Sayyidul Khatir Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini semua barakallahu fikum hasil dari catatannya para a'imah tersebut. Beliau ketika bahas sesuatu, melewati suatu perkara, yang perkara ini perkara yang jarang dijumpai, maka dikumpulkan. Dan tentunya barakallahu fikum, sebagaimana kita ketahui kemarin, di antara apa yang ada di dalam Badai'ul Fawaid, di sana banyak sekali pembahasan-pembahasan di berbagai macam disiplin ilmu. Apa yang muncul terbetik di benak beliau dicatat. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, lidzalika tajidu fihi min al-aqaid fit tauhid fil fiqh fil nahwi fil balaghah fit tafsir fi kulli syai. Maka karena itu kamu jumpai di dalamnya ada sebagian dari perkara-perkara akidah terkait pembahasan tauhid, ada dalam perkara fiqh, ada nahwu, ada balaghah, ada tafsir, bahkan ada segala sesuatu. Bahkan terkadang ahyanan yabhas fi kalimah minal kalimati lughawiyah fi shafatin tahlilan wa tafrighan wa istiqaqan wa ghairu dzalik. Bahkan kamu jumpai terkadang beliau membahas yakni dari satu kata, dari kata-kata bahasa Arab di halaman tersendiri. Di sana ada tahlilan, diuraikan satu halaman penguraian tentang itu. Atau barakallahu fikum, penjabaran kemudian diuraikan asal dari kalimat, dijelaskan yakni barakallahu fikum secara detail, dan yang selain dari itu. Bahkan pembahasan yang sangat yakni lengkap, bahasa bahasan baligha fil farq bainal madhi wal hamdi. Beliau membahas dengan pembahasan yang tuntas. Contohnya seperti yang ada di Badaiul Fawaid, perbedaan antara al-madh dan al-hamd. Beliau tulis dengan tulisan yang menakjubkan, tulisan yang banyak tambahan-tambahannya, kitabatan fa'iqah. Kemudian beliau berkata, kana syekhuna ila bahasa fi misli hadha Ata bila ajab. Adalah guru kami ketika membahas, yang maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika membahas yang seperti ini, beliau mendatangkan bahasan yang amat sangat menakjubkan dan mengherankan. Lakinnahu kama qil, akan tetapi sebagaimana dikatakan. Jadi bukan artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdalam-dalam di dalam masalah lughah sehingga meninggalkan bahasan yang sesungguhnya, bukan demikian. Nah, sekedar ada yang perlu dijelaskan, maka dijelaskan secukupnya, bukan lantas keluar dari pembahasan utamanya, bukan demikian. Sebagaimana dikatakan di bait syair, ta'alla al-barqu najdaya faqultu lahu ilaika anni fa inni anka mashghul. Yani datang memancarkan cahaya kilauan, maka aku katakan padanya untukmu, dan dariku, nah sungguhnya aku darimu itu ada kesibukan. Artinya beliau tidak berdalam-dalam di dalam perkara tersebut, sebagaimana naam yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait bait syair ini. Apa maksudnya? Yakni rahimahullah, mazhulun bima huwa aham minat tahqiq fil lughah al-arabiyyah. Yakni beliau rahimahullah ta'ala sibuk dengan apa yang lebih penting dari sekedar memberikan tahqiq terkait masalah bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, memang itu perkara yang luar biasa, pembahasan yang elok nantinya. Namun itu untukmu, aku masih ada kesibukan. Artinya barakallahu fikum, seorang di dalam membahas tetap memperhatikan al-aham Suma sebagaimana yang dikatakan Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau salah satu usul. Fabada'a bi'ahab suma'ahab. Jangan terus bertele-tele menjelaskan apa yang barakallahu fikum bukan yang dibahas, sekedar tambahan secukupnya. Nah, barakallahu fikum. Itu perkara penting memang, tapi ada yang lebih penting. Kemudian beliau sampaikan lama qaddama Misra istama'a bi Abi Hayyan al-Misri al-Shahir sahibul bahri al-Muhit fi tafsir wa kana Abu Hayyan yuthni ala sayyidil Islam tana'an atira sana'an atira wa yanda'uhu bi qasa'id isamiyah wa min jumlati man yaqul fihi qama ibnu taymiyah fi an-nasr sari'atina maqama sayyidi taym idza asab mudah. Ketika beliau datang di Mesir, beliau dipertemukan dengan Abi Hayyan al-Misri yang masyhur, yang memiliki karya al-Bahri al-Muhit di dalam ilmu tafsir. Dan adalah keadaan Abu Hayyan ketika itu memuji Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan pujian yang mengharumkan namanya. Menyanjung memuji dengan beberapa qasidah, syair-syair yang isinya barakallahu fikum rekomendasi, tazkiyah, somiyah kepada beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan diantara dari bentuk jumlah yakni kalimat yang beliau menyanjung Syekhul Islam Ibn Taymiyah padanya yakni adalah ucapannya telah menegakkan yakni Ibn Taymiyah di dalam membela syariat kita sebagaimana Sayyidi Taym Ida Asad Mudar, yakni maksudnya Abu Bakar Yaum Riddah. Sebagaimana apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq di hari Riddah. Barakallahu fikum. Seperti itu sanjungannya. Disanjung apa yang dilakukan Syekhul Islam di dalam dakwahnya menegakkan syariat sebagaimana apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq di hari Riddah. Falama qadama Misr Syekhul Islam ijtama'a bi hadzal rajul Abi Hayyan. Nah, ketika di Mesir Allah pertemukan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang demikian keagungannya di sisi Abi Hayyan, dipertemukan dengan Abi Hayyan yakni di Mesir tersebut. Dan bertemu namanya orang sama-sama berilmu, terjadi diskusi, munawar. Watanawar ma'hu mas'alatan nahwiyah. Terjadi saling diskusi terkait perkara nahwu. Beliau Syekh Utsaimin sejenak melebar kepada kisah ketika beliau menjelaskan betapa para ulama ini perhatiannya kalau ada tambahan-tambahan maklumat ketika membahas sesuatu ditambahkan. sebagai catatan tambahan, namun tidak melebar. Kemudian menyebut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menyebut apa yang dikatakan Ibnu Qayyim kepada sanjungan kepada gurunya ketika membahas permasalahan-permasalahan bahkan terkait lughah. Namun beliau tidak sampai, yakni menelantarkan pembahasan utamanya. Dia jadikan sebagai tambahan-tambahan, dan seperti itulah thariqah ulama. Beliau selalu menambahkan maklumat yang penting, sehingga maklumat-maklumat tersebut perlu terkadang kita sendirikan di buku catatan tersendiri. Siapa tahu kita membutuhkan di suatu saat. Kita kembali kepada kisah pertemuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Abu Hayyan. Terjadi diskusi permasalahan makmum. Akhirnya wahtaja alaihi Abu Hayyan biqaulihi, yakni biqauli sibawi fi kitabih. Ketika terjadi diskusi, terjadi perbedaan di dalam permasalahan nahwu antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Abi Hayyan. Kemudian Abi Hayyan berhujjah untuk membela apa yang beliau berpendapat padanya dalam perkara nahwu ini. Bukan perkara akidah, minhaj, bukan perkara nahwu. Dan yang seperti ini biasa antara orang-orang yang berilmu. Untuk apa? Untuk faedah. Bukan untuk otot-ototan. Bukan untuk menang-menangan. Beliau berhujjah untuk memperkuat pendapatnya dengan ucapan sibawi. Akarnya nahwu. Di dalam kitabnya berkata Abu Hayyan, inna sibawi fi kitabih qala kada wa kada fa kaifa tukhalifu. Sungguhnya sibawi di kitabnya mengatakan dalam perkara ini begini dan begini. Bagaimana anda wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyelisih sibawi? Fa qala lahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wahal sibawih nabiyun nahwu. Apa sibawih ini nabinya nahwu? Yakni hatta yajib alaina itiba'u. Maksudnya nabinya nahwu itu gimana? Sampai diwajibkan bagi kita ini untuk mengikuti dia. Nah, barakallahu fikum. Ucapan seperti ini tanbih ya, bukan pelecehan kepada alim. Ini bukan peremehan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada sibawi rahimahullah. Jangan salah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini merendahkan sibawi. Bukan. Bahkan ini kadang perlu diucapkan agar supaya manusia tidak hulu terhadap seorang alim. Sampai apa-apa, ini sebenarnya begini, maksud kamu menyelisihnya. Ustaz pula kibar saja begini, bagaimana kamu menyelisihnya? Ini ucapan barakallahu fikum benar. Tentunya seorang dengan kapasitas keilmuannya itu kita perlu posisikan pada kedudukannya. Namun barakallahu fikum, kita tidak boleh lupa bahasanya beliau manusia. Qad yusibu wa qad yubti. Kadang benar, kadang salah. Ustupulan saja begini, si pawis saja begini, kok kamu menyelisihnya? Jawaban saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa sih bawe itu? Nabinya Nahnu. Sehingga maknanya kita ini harus mengikuti beliau, tidak boleh menyelisihnya. Artinya kalau seperti ini sudah salah. Melanggar berarti salah, melanggar berarti menyimpang, menyelisih tidak boleh. Nah, seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, laqad ghalata fil kitab fi akthar min 80 mawdhi' la ta'lamuha anta wala huwa. Ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan beliau itu memang juga pakarnya luar. Tapi beliau membahas tentang akidah, akidah, akidah, minhaj. Beliau itu sebetulnya pakar luar, tapi itu urusanmu. Aku tersibukkan dengan yang lainnya. Kamu silakan berdalam-dalam terus bahas itu. Sedangkan aku sibuk dari itu. Bukannya beliau tidak punya kemampuan aku. Beliau pakarnya. Sehingga sampai beliau katakan, sungguh si Baweh telah salah. Walau di kitabnya itu yang kamu sebut sebagai dalilmu tadi, di lebih dari 80 perkara. Insyaallah. Yang kamu tidak tahu, kalau itu salah juga dia, si Bawe. Sampai kitabnya ternyata sudah tuntas dibaca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau punya catatan ada 80 kesalahan di kitab itu. Yang kamu tidak tahu juga dia, si Bawe, tidak tahu kalau itu salah. Subhanallah, kata Syekh Utsaimin. Dan kita tahu ucapan subhanallah termasuk sirat ta'jub. Yakni sirat konteks kalimat untuk menunjukkan sesuatu yang mengherankan, menakjubkan. Baik heran dalam perkara yang luar biasa hebatnya, atau heran dalam perkara yang artinya ghair masuk, yakni tidak masuk akal. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengucapkan yang seperti ini ketika takjub pada sesuatu yang semestinya tidak diucapkan oleh orang. Dan seperti ini pula takbir Allahu Akbar dan subhanallah itu kalimat yang diucapkan bukan sekedar untuk mengagungkan Allah dalam zikir, tapi juga ketika melihat sesuatu yang mengherankan. Kita lihat. Hakadza yaqulu li sayyidina. Ini yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada para penghulunya, tokoh-tokoh ahli nahwu. Yuqal inna abahayan ba'da dhalik akhadha alayhi wa sara bi nafsihi fa ansa qasidah yahjuhu fiha. Ini manusiawi. Disebutkan bahasanya Abu Hayyan setelah kejadian itu, beliau mulai mengkritik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan jadi pada dirinya yakni membuat bait syair qasidah yang tadinya memuji-muji qasidah tadi, mengkritiki, menjelekkan, atau bahasa kasarnya mengkritik, bahasa bagusnya mengkritiki beliau di dalam perkara tadi. Kalau yahju, hajaya, naam hajaya yahju, itu mengecek. Afallahu anna wa anhum jami'an. Semoga Allah memaafkan kita dan mereka semua. Jadi barakallahu fikum. Sudah menjadi tabiinya manusia ketika argumennya dipatahkan itu kadang mayoritasnya tidak bisa legowo, sehingga tersisa ganjalan setelahnya, manusiawi. Sehingga banyak para ulama ketika berdiskusi, berdebat, setelah menghindari dan tidak bisa, harus mendebatnya. Itu harapannya, semoga aku yang kalah. Siap kalah. Supaya apa? Dia bisa berusaha menerima kekalahannya. Tapi kalau orang lain yang kalah, belum tentu dia bisa kalah dengan lapang dada. Apalagi kalau orang sudah, ya ini para ulama, apalagi yang banyak penyakitnya, sudah kalau dipatahkan argumennya, sudah. Bukan cuma sindiran yang mengejek, caci maki yang muncul. Siapa dia? Barakallahu fikum. Ini saya Utsaimin agak melebar ke kisah ini, tapi faedahnya banyak di sini. Kadang seorang barakallahu fikum mengesampingkan perkara yang penting karena suatu yang lebih penting darinya. Si fulan ini kurang tawajuhnya kepada Allah. Sibuk dengan kitab-kitab apa? Kitab-kitab Syarobi. Kalau dia luahnya masih takban dia, nah, bahasanya seperti itu. Belum tentu takban. Siapa tahu seperti ini. Mereka punya maklumat tentang itu, tapi bahasnya yang demikian. Kitabnya Syarobi dikaji, peringatan tentang ahli bid'ah, tentang tahdir, tentang ini dan ini. Karena ini yang sangat penting, banyak yang jahil, banyak orang tidak tahu, sehingga termakan oleh para orang-orang yang mumayyiz, yang ingin menghilangkan prinsip pokok Ahlussunnah wal Jamaah, yakni tahdir, yakni ahli bid'ah wal ahwa. Sehingga stresnya ke situ. Apa tidak ada pembahasan lain gitu loh, tentang akhlak, adab masuk masjid, bersiwak dan lain sebagainya. Itu ini baru penting. Lebih-lebih ketika ahlul bidah wal ahwa sedang menggerogoti prinsip pokok ini, ingin menghilangkan prinsip pokok ini, maka harus ada perhatian yang besar dan pembahasan yang besar tentang perkara ini. Pembada di aham sumaham. Dan kadang perkara itu menjadi sangat penting, padahal bukan perkara yang terpenting ketika memang itu dibutuhkan penjelasannya. Kan lebih penting perkara ini, tapi kok perkara yang ini? Karena kondisinya mendesak untuk diangkat perkara tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian juga bahwasannya di dalam perdebatan, baik itu diskusi ilmiah, perkara pelajaran, perkara bahas, kadang memang terjadi saling berdebat, saling mengemukakan argumen. Dan perlu antum ketahui, walaupun dalam perkara biasa, kadang-kadang yang seperti ini memberikan bekas, ya ta'ata. Maka hati-hati kita. Istilahnya, kalaupun kita berdebat, apa bahasanya Indonesia? Mengalahkan, tapi tanpa merasa musuhnya itu dikalahkan. Bahasa Jawanya ngalahake tanpa ngasorake. Apa itu? Bahasa Inggrisnya Artinya, Masya Allah, orang yang dikalahkan ini tidak merasa dikalahkan. Orang yang salah ini tidak merasa disalahkan. Ini benar-benar ucapannya jazakumullah khair. Ini barakallahu fikum. Kisah yang sangat banyak faedahnya bagi kita. Seorang harus ihtimam kepada yang terpenting. Bukan artinya melalaikan yang lainnya. Syekhul Islam punya perhatian terhadap nahwu. Tapi kenapa enggak membuat kitab seperti si Bawe dan seperti ulama-ulama nahwu yang lainnya? Jadi kata beliau seperti ini, majmu' fatwa di sana. Siyasah syariah, amar ma'ruf nahi munkar terkait dengan ini karena pada zamannya pokok yang perlu diangkat ini. Yang membahas bahasa Arab sudah banyak. Maka beliau katakan itu bukan perkara yang remeh. Itu cahaya yang berkilau. Tapi ilaika anni. Fa'ini anka mas'ul. Kamu saja. Jangan kesini. Aku ada kesibukan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Muhim ana kitab Bada'ul Fawaid min ajmalil kutub fihi fawaid la tajiduha fi ghairihi. Al-Muhim Bada'ul Fawaid termasuk kitab-kitab yang terbagus. Di dalamnya banyak faedah yang tidak engkau jumpai di selainnya. Nah, barakallahu fikum. Wah, kalau ada ya kajian Bada'ul Fawaid. Gue pindah-pindah nanti dari pembahasan ini ke ini ke ini. Ini asalnya dijadikan sebagai nukulat. Tambahan, zawaid, begitu. Kemudian, kata Bakr Abu Zaid, perlu saya jelaskan, Syekh Bakr Abu Zaid, ini banyak dikritik oleh Syekh Rabi dan yang lainnya. Dan Syekh Rabi menjelaskan tentang kekeliruan-kekeliruan Syekh Bakr Abu Zaid. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dan bukan perkara yang ringan, termasuk perkara yang berat. Sehingga saya ingatkan yang kita baca di sini adalah penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita dapati Syekh Utsaimin tidak sekedar mensyarah apa yang beliau katakan. Beliau juga mengkritiki apa yang kurang tepat dari apa yang diucapkan Syekh Bakr Abu Zaid. Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa alaihi faqayyidil ilm bil kitab. Atas dasar seperti ini, bagi seorang penuntut ilmu itu hendaknya mencatat ilmu yang dia dapati di buku. La siyama Bada'ul Fawaid, terlebih-lebih Bada'ul Fawaid fi ghairi madhaniha. Yang dimaksud ini bukan kita Bada'ul Fawaid, artinya faedah-faedah yang bagus namun jarang keluarnya. Faedah-faedah baru. Nah, sehingga disebut Bada'ul Fawaid. Kalau kamu punya faedah-faedah yang belum kamu ketahui sebelumnya, catat. Kadang kita ngaji, apalagi di dalam pengulangan kita, kita itu sering, itu sudah yang kemarin. Sudah biasa, faedah itu kita tahu. Namun ada sesuatu yang baru. Ustaz ketika membahas tentang perkara tauhid, bertemu hadis, di sana ada faedah fikhiyah. Dan itu baru. Kamu belum tahu, ternyata begini. Tulis. Kemudian barakallahu fikum wa khabaya az-zawaya. Perkara-perkara pembahasan yang pelik. Yang apa di balik pembahasan itu butuh suatu kecermatan. Fi ghairi masyakiha. Ini tidak ada pada konteksnya yang dipaparkan. Apa yang di balik itu yang butuh di dalam pengungkapannya, pemaparannya butuh ilmu. Kamu capai. Waduraran mansurah. Dan permata-permata yang berserak. Taraha yang kamu dapati. Watasma'uha yang kamu dengar. Tahsa fawatuha. Yang kamu takut kalau itu terlepas. Wahakada. Dan seperti ini mestinya. Fa'innal hifbah. Yat'af wa nisyan ya'rud. Terkait usia kita, kesibukan kita, pikiran kita yang semakin banyak beban pikiran, maka yang demikian ini menjadikan apa? Hafalan melemah. Sedang kelupaan menyergap. Makin tua itu makin banyak lupa dan makin melemah hafalannya. Ila man rahimah rabbuhu. Kecuali para ulama kita. Syarabi fidhullah ta'ala. Yang sampai tua sekali seperti saya. Al-Bani rahimahullah ta'ala. 90 tahunan. Hafalannya tidak berkurang. Tambah cekat. Kalau ditanya, belum ada laptop. Seperti sekarang, ketik kosakatanya, enter, keluar di sini, di sini, di sini. Dulu masih belum ada itu. Syaubani ketika ditanya permasalahannya, di dalam maktabahnya direkam oleh Abu Layla, tukang rekamnya. Ketika ditanya pembahasan tentang ini, kitab ini, jilid ini, nah, ambil sama yang ngambil. Buka halaman sekian pembahasan ini. Baca sendiri. Kemudian ketika dibacakan, beliau tinggal memberikan taklim. Wadih, wadih. Satu lagi tanya. Hud, kitab yang sana. Jilid sekian. Pembahasan ini, halaman ini. Sekarang, klik topnya sebentar ya. Ini dalam keadaan makin tua makin masya Allah. Demikian pula walhamdulillah orang tua kita Syekh Rabi hafidhullah ta'ala wa ra'ah wa safa. Seperti itu keadaannya. Jadi kalau ada yang mengucapkan ulama tua sudah gak update dengan zamannya, dia yang gak update akhlak dan akidahnya, juga minhatnya. Sedang konslet. Coba datang, coba kamu lihat, kamu heran. Dan bayangkan ketika tua, kamu bisa seperti beliau. Hanya berharap kepada Allah. Ternyata yang setua itu dan diremehkan itu, kamu tidak ada apa-apanya. Dalam keadaan kamu Musa masih muda, katanya potensial. Potensial apa? Potensial berbuat dosa. Potensial berbuat la'ab abad walahu. Beliau dalam keadaan berbaring masih membaca, masih membahas, masih memberikan faedah. Kamu di usia emas katamu, apa yang kamu perbuat? Maka barakallahu fikum, kembali ke sini. Hafalan itu makin lama makin melemah. Sedangkan lupa itu makin menyergap. Kemudian dalam kaset yang saya dengar, si Qari dari Syekh Utsaimin membaca La siyama badai al-fawaid, dibaca mansub. Maka Syekh Utsaimin memberikan faidah lughawiyahnya. La siyama badai'u al-afsah fi hadha an takuna marfu'ah ba'da la siyama yajuzu nasb walakin al-ahsan rafa'. Syekh Utsaimin katakan la siyama badai'u, bukan badai'a. Yang lebih sesuai dengan kaidah bakunya di dalam bahasa Arab adalah marfu setelah la siyama. Boleh mansub, akan tetapi yang lebih bagus marfu. Nah. Kemudian beliau baru menjelaskan, setelah menjelaskan apa yang lebih baik dibacanya, yang membaca pun tahu nahwu, dibaca mansub dan itu boleh, tapi beliau menyatakan yang lebih baik ini amalan biqaulihi ta'ala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yani orang-orang yang mereka mendengarkan semua apa yang menjadi pendapat, perkataan-perkataan, namun dia mengikuti yang terbagus. Ulaika hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri hidayah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka orang-orang ulul albab. Maka ini hikmah. Ketika kita mendapati para ulama membahas qala al-imam wa aqrabu lis-shawab wa ahsanu wa ashahha, ini untuk menerapkan ayat ini. Beliau selalu menyatakan yang paling sahih, yang paling dekat dengan kebenaran untuk diikuti. Karena ulul albab, orang-orang yang diberi hidayah taufik oleh Allah Jalla wa'ala, mendengar semua pendapat itu, tapi dia memilih apa yang terbaik baginya, yang paling kuat, paling sahih. Tentunya ini butuh ilmu untuk menimbang pendapat-pendapat itu. Adapun orang yang bukan ulul albab, bukan ahlul ilmi, fas'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Jangan nilai sendiri. Kemudian makna dari ikatlah dengan catatan terkhusus perkara-perkara faedah yang baru, perkara-perkara yang butuh telaah dan penguraian, pengungkapan yang rinci, tidak nampak pada zahirnya. Ataupun masya Allah barang-barang berharga yang terpisah dari tempatnya. Ini pembahasan buyuk tapi tidak terdapat di kitabul buyuk, adanya justru di kitab ini. Kumpulkan. Sehingga penuntut ilmu itu bukan cuma jipeng, ngaji kuping. Dia melihat, oh ini permasalahan ini, oh ini perkara ini, oh ini. Nah, yang peka juga bukan wartawan. Kalau wartawan apa yang dikatakan ustadznya dicatat semua. Nah, sampai ustadznya ngomong, nah, seperti contohnya rambutan. Nah, demikian pula dengan cabai. Ini siaran bakul buah dan bakul sayur. Tidak semuanya harus kamu catat, direkam, semuanya didengar, dicatat, dan wartawan jawab pos. Ya ambil faedah, dengar, oh ini menekankan masalah ini, faedahnya begini. Kisah tentang Ibnu Taimiyah dan Abi Hayyan tadi, na'am barakallahu fikum, adalah begini, faedahnya begini. Nah, bukan cuma mendengar, bukan pula mencatat semuanya. Apa yang disampaikan dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa makna al-kalam, kata Syekh Utsaimin, annahu yahfu ala kitabati hadhil asya. Beliau memotivasi untuk mencatat perkara-perkara ini tadi. Faedah baru, perkara yang pelit, atau penguraian tidak nampak pada konteksnya. Perkara-perkara penting yang terpisah dari tempatnya dibahas di tempat yang tidak pada tempatnya. Bada'ul fawaid allati ta'rudu lil insan hatta la yansaha. Wa kadzalika aidan wala siyama idza kanat fi ghairi madaniha. Ini faedah-faedah yang baru. Yang barakallahu fikum nampak melewati seseorang. Catat itu sehingga tidak terlupakan. Demikian juga terlebih-lebih kalau itu tidak pada tempatnya. Li'annaka ahyanan tabhas an mas'alah tadhunnuha masalan fi babi syait wa hiya madhkura fi makamin akhar. Ini beliau bercerita pengalamannya ketika beliau membahas. Terkadang kamu membahas tentang satu permasalahan. Dari zahir permasalahan tadi, kamu menyangka itu pasti di dalam bab syait. Tapi ternyata tidak. Perkara yang kamu sangka di bab syait, itu ternyata disebutkan di tempat yang lainnya. Fa'idha dhukirat fi makanin akhar faqayyidha. Kalau itu disebutkan di tempat yang lain, kamu catat. Terus setelah itu, kamu buka bab syait, kamu tambahkan di bawahnya. Karena ini perkara terkait dengan itu. Wa kadzalika aidan khabaya zawaya fi ghairi masakiha wa hiya bi ma'na jumlatil ula. Ini sama dengan yang depan. Cuma bahasanya Bakar Auzair rahimahullah taala memilih judul-judul kitab ulama. Artinya perkara-perkara yang sangat berharga jarang orang membahasnya. Maka kalau datang misalnya di sini kibar ulama dari asatidah kita dan beliau sebetulnya berat untuk dikatakan kibar ulama. Tidak mendaftarkan diri sebagai kibar, namun sudah terlanjur menjadi apa yang masyhur diucapkan ikhwah. Kalau datang, pasti ada faedah-faedah yang sangat berharga. Yang kadang tidak terbahas, bahkan tidak terbetik di benak kita. Maka siapkan. Bukan acaranya besar, reonina. Bukan begitu. Wah, saya datang. Perhatian kita, faedah apa yang akan beliau sampaikan. Ada yang biasa kita dengar, ini ada tambahan. Catat. Jangan pesertanya membludak atau enggak ya. Bisnya berapa gitu. Tukang survei atau peserta daurah. Membuat angket, mau gambar grafik, daurah ke 1 sampai 15, gimana gambar grafik? Lurus. Artinya lurus ke atas. Sampai akhirnya jeklek nempel ke garis vertikalnya. Lu mana? Ini garis merah. Sampai begitu. Ya dari nol langsung begitu. Bukan miring begini. Jadi pesertanya berapa? Masya Allah. Parkiran motor berapa? Ini bukan panitia. Dia datang untuk daurah. Akhirnya pulang dari daurah. Apa itu? Masya Allah pesertanya tambah banyak. Begitu. Iya, Masya Allah. Dulu sepeda motor cuma sekian. Sekarang sekian. Bisnya cuma sekian. Sekarang sekian. Kamu daurah atau ngitung kendaraan? Ada yang satu lebih aneh lagi. Bisnya sekarang lebih baik daripada bis kemarin. Yang disewa mahal. Apa lagi? Ulama besar datang dengan ilmu yang Masya Allah memberikan faedah yang luar biasa. Tidak ada yang dicatat. Sehingga orang yang seperti ini akan punya gambaran daurah yang biasa. Seperti dulu. Kenapa? Ya dia masih seperti yang dulu. Tidak meningkat. apa yang dia ambil dari majelis-majelis ilmu. Dia masih seperti dulu. Sehingga taklim terasa taklimnya seperti dulu. Makin lama makin bosan. Kenapa? Tidak ada peningkatan dari kapasitas dia terkait keilmiahan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa duraran mansurah taraha wa tasma'uha tahsa fawaqaha. Atahsa fawaqaha. Dan permata-permata yang berserak tersebar yang kamu melihatnya, kamu mendengarnya, yang kamu khawatir terlepas darinya. Fahadi aidan masailu ta'ruf laka an ta'ruf fi kutubi ahli al-ilm wa hiya mansurah fahadi yajibu an tasma'aha wa taj'alha fi kitab. Ini juga permasalahan-permasalahan yang datang kepadamu. Ada di kitab-kitab ahli ilmi dalam keadaan dia tersebar, tidak pada tempatnya. Maka wajib kamu kumpulkan dia. Harus kamu jadikan apa yang berserak tadi pada satu buku catatan. Barakallahu fikum. Ternyata ketika taklim itu banyak ya, iya. Kamu catat, ini masuk ini pembahasan ini tentang adab. Kalau kamu kumpulkan, Masya Allah, rapi. Ngaji sudah berapa tahun? Buku catatannya hilang. Entah kemana. Dulu pas kebanjiran. Hanyut. Masya Allah. Sampai buku catatan kajiannya, misalnya ngaji di Masjid Agung, tertinggal di Masjid Agung. Kebetulan dia ngajinya sebulan sekali. Dia baru ingat kalau bukunya ketinggalan di Masjid Agung setelah dia datang bulan berikutnya. Oh, di sini toh buku saya. Masya Allah. Alhamdulillah saya sudah hafal isinya. Alhamdulillah kalau begitu. Kita lihat yang seperti itu, kita kumpulkan. Oh, ini perkara ini perkara ini. Qala As-Sa'bi. Kita lihat para imam. As-Sa'bi katakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Masya Allah. Kalau kamu dengar suatu faedah ilmu yang itu Masya Allah bagimu, apalagi perkara baru, catat dia walaupun di dinding. Catat di dinding, hafalkan. Sudah selesai, mantap, hapus. Masya Allah, bukan jiping, denger, penting. Kita lihat barakallahu fikum. Rahu Faitana wa idha istama'a ladaika masya Allah ayyajtana. Kalau kamu kumpulkan ya, kalau dikumpul padamu kamu kumpulkan, masya Allah, suatu yang terkumpul tadi. Faratabau fi tadakura au kannas. Kemudian kamu kumpulkan tadi, kamu urutkan di buku catatan. Atau barakallahu fikum, kumpulkan kepada apa? Yakni kitab kumpulan. Masya Allah. Ada seorang ulama yang mengumpulkan muhadharah-muhadharah beliau. Sehingga kitab tadi, durus judulnya. Jami'ud durus. Itu isinya durus beliau. Fi Muharram sampai Dzulqa'dah. Sehingga ada durus bulan Muharram, tentang ini. Sampai 30 poin pembahasan. Bahkan lebih, karena Muharram dari tahun ini ke tahun ini. Durus berikutnya. Sampai durus Syarifuddin. Isinya pembahasan macam-macam. Jadi kalau ada majelis umum, dia tinggal nyampaikan itu. Durus bulan Muharram, bahasan pertama. Artinya beliau kumpulkan jati kita tebel. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Diurutkan alal maudhu'a berdasarkan poin pembahasannya. Misalnya, ini masalah tentang niat, berarti poin pertama. Maudhu'a, topik menjeratan niat itu pertama. Habis itu ini sebagaimana kitab-kitab para ulama. Fa innahu yusfi'u fi adyakil awqat allati qad ya'jizu 'anil idrak fiha kibarul atba. Terkadang yang seperti ini akan membantumu ketika waktu sempit, yang mana kalau sudah waktu mendesak kamu butuh bahasan ini, tidak akan mendapatinya sekalipun seorang kibar yang punya kekokohan ilmu. Tapi gara-gara Nabi inilah kamu punya catatan. Oh, itu masalah itu di sini. Kamu ketemu dan langsung bisa menyampaikan. Kemudian Syekh Utsaimin menanggapi ucapan Sebakar Abu Zaid ini. Fahal aula an turatibaha alal mawdu'at au an turatibaha ala alif ba. Yang lebih tepat, kamu urutkan berdasarkan topik pembicaraannya, atau kamu urutkan berdasarkan hurufnya. Kalau pengalaman antum, enak yang mana? Enak yang mana? Berdasarkan modo atau berdasarkan objek? Nyarinya kira-kira mudah yang mana? Tidak semua dari kita itu hafal maudhu'at yang para ulama menulis, misalnya permasalahan fikih, thaharah, sholat, ya, atau abjadnya. Enak mana? Kalau Syekh Utsaimin punya pandangan, nara annahu ala alif ba ahsan, dan memang benar. Apa alasan beliau? Wadhalika li'anna tartibaha alal maudhu'a tahtalifu fihi kutubil ulama. Para ulama itu dalam kitab fikih urutannya satu sama lain kadang beda. Nah, kamu mau pilih urutan yang mana? Urutan maudhu'a fikhiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, atau Malikiyah? Karena ini setelah kitab ini. Nah, ini alasan beliau. Tajidu makalan tertibul Hanabilah yaftar Anisafi'iyah. Dan lihat urutan pembahasan yakni dari ulama mazhab Hambali itu beda dengan ulama mazhab Syafi'i. La siyama fil muamalat, terkhusus di dalam perkara muamalah, pembahasan kitab tentang muamalah beda runtutannya. Bal inna nafsal madhhab al wahid yahtalif tadibuh, bahkan mazhab saja yang satu misalnya Hambaliyah, para ulamanya di dalam membuat urutan di dalam pembahasan fikih atau yang lainnya beda urutan. Tertibul mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin. Ini urutan yang dibuat oleh para ulama. Yang dulu sama yang akhir beda pula. Maka yang paling mudah itu akhir. Wallahu a'lam, saya tambahkan untuk kelebihan dari mengurutkan abjad ini. Kalau kita orang yang tidak begitu hafal runtutan maudhu'at fi bahas fiqhiyah, kita tinggal melihat hurufnya depan apa. Misalnya kita ketemu kata an-niyahah. Ini kitab tentang janais atau apa, itu belum tentu sebagian dari kita tahu, tapi huruf nun dia langsung buka, ah ketemu ya. Tanpa dia tahu ini letaknya di bahasa apa, ini huruf ini dia tidak tahu. Oh, ini pembahasannya sebetulnya adab, akhlak dan lain sebagainya. Dengan runtutan huruf dia cari katanya, apa kosa katanya, awal hurufnya, kemudian dia tahu. Dan setelah tahu, oh ini ternyata ada di pembahasan terkait dengan ahkamul janais. Dia tahu kosa katanya dari huruf, baru tahu bahasanya. Adapun kalau seorang belajar, oh ini buyu ini, belum tentu orang tahu. Ini masalah apa ini? Wah, bentar, ini yang gampang tentang haji, kalau bilang sa'i, kemudian mikot, nah ini sudah nih buka di kitab haji. Tapi kan tidak mesti begitu. Dan pembahasan ini masuk apa ya? Nah, ini bimbingan dari para ulama kita. Bukan sekedar mencatat ketika ngaji, tapi punya catatan yang akan membantu kalian di dalam tahsilil ilmi. What does he? Untuk kamu bisa mendapatkan ilmu dan mempermudah kamu. Baik ketika kamu membahas atau kamu mau menyampaikan. Ketika waktumu sempit, perkara ini. Ini gimana ya? Kamu punya catatan. Buka catatan. Kalau tidak tercatat, kamu mengingat-ingat apa yang sudah sekian tahun lama kamu catat. Tapi muskilahnya sampai sekian tahun kita mengingat. Catatan kita yang mana? Buku kita di mana? Badai'ul Fawaid, Khobaya Zawaya, Durul Manthura, mana? Ternyata kita jauh dari adab talibul ilmi fi hayatil ilmiyah, yang membuat catatan yang memudahkan kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang kita baca ini memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam belajar, untuk tahu hadaf tujuan yang kita tuju dengan hadir di majelis taklim, hadir di daurah, sehingga barakallahu fikum memberikan manfaat ilmu tersebut kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang di sekitar kita dengan faidah ilmiahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, kepada setiap kebaikan dan kepada setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.